Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-60 sampai dengan 62. Untuk ayat yang ke-60 sudah kita bahas dan kita baca uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala, tinggal ayat yang ke-61. Qala qauluhu, ayat yang ke-61 yang dimaksud adalah firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sujuda. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan dan berhukum kepada Rasul, maka kamu akan melihat orang-orang munafik, mereka menghalang-halangi manusia darimu dengan sekuat-kuatnya. Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan, bayyana ta'ala anna hadihi sifatul munafiqin wa anna man fa'ala dhalika aw talabahu wa in za'ama annahu mu'min fa innahu fi ghayatil bu'di minal iman. Pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa seperti inilah sifat orang-orang munafik, dan siapa saja yang melakukan hal tersebut atau menginginkannya, walaupun dia menduga dirinya seorang mukmin, maka sesungguhnya dia sangat jauh dari keimanan. Karena orang yang beriman yang sesungguhnya, kalau diajak atau diseru untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan kepada kitab dan berhukum kepada Rasul, yakni kepada sunnah, tentu akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, akan menerima dengan sepenuhnya. Beda halnya dengan munafik. Munafik ketika diajak berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasul, maka akan menampakkan keengganan dan penolakan. Dan orang-orang munafik sangat tidak senang jika kaum muslimin berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kaum muslimin seluruh manusia diajak untuk berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasul, maka mereka orang-orang munafik melakukan segala cara untuk menghadangnya. Inilah sifat munafikin. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Imam al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan hada dalilun ala anna man du'iya ila tahkimil kitabi was sunnah fa aba annahu minal munafiqin. Ini adalah dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa siapa saja yang diseru atau diajak untuk berhukum kepada kitab dan sunnah kemudian enggan, tidak mau, menolak, maka ia termasuk ke dalam golongan munafikin. Kemudian qauluhu wa yasudduna wa huwa bima'na ya'ridun. Kata yasuddun di ayat tadi, ra'aital munafiqina yasudduna, kamu lihat orang-orang munafik menghalang-halangi manusia, ini mengandung makna ya'ridun, berpaling. Li'anna masdarahu sududan, karena masdar dari kata yasuddun adalah sududan, berpaling dengan sebenar-benarnya. Fama aktsaru man ittasafa bihadzal wasfi, begitu banyak orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Khususan mimman yadda'i al-ilma, khususnya orang-orang yang justru mengaku memiliki ilmu. Jelas ini sangat ironis, sangat menyedihkan. Orang-orang yang mengklaim, mengaku dirinya punya ilmu, tapi enggan, menolak, berpaling ketika diajak berhukum kepada kitab dan sunnah. Jadi justru penolakan, penentangan itu terjadi pada orang-orang yang mengklaim, mengaku memiliki ilmu. Fa innahum saddu amma tujibuhul adillatu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ila aqwalin man yukhti katsiran mimman yantasibu ilal a'immatil arba'ah. Mereka menolak, berpaling dari tuntutan dalil-dalil, baik dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Mereka menolak, mereka berpaling ila aqwalin, kepada pendapat-pendapat orang-orang yang justru banyak salahnya dari yang menisbatkan dirinya kepada imam yang empat. Fi taqlidihim man la yajuzu taqliduhu, mereka bertaklid kepada pihak-pihak yang gak pantas untuk taklid kepadanya. Wa atimaduhum ala qaulin man la yajuzul i'timad ala qaulihi, serta mereka bersandar kepada pernyataan orang-orang yang tidak boleh untuk perkataannya atau pernyataannya dijadikan sebagai sandaran. Wa yaj'aluna qaulahul mukhalif linassil kitabi was sunnah wa qawaidish syariah huwal mu'tamad indahum alladzi la tasihul fatwa illa bihi. Bahkan mereka menjadikan pernyataan orang-orang yang menyelisihi nas kitab dan sunnah serta kaidah syariat sebagai sandaran yang tidak boleh fatwa kecuali dengannya. Fasara al-muttabi'u lir-rasul sallallahu alaihi wasallam baina ulaika ghariban, hingga akhirnya orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka menjadi asing. Jelas orang-orang yang komitmen mengikuti kitab dan sunnah di tengah orang-orang yang berpaling, menolak kitab dan sunnah menjadi asing. Kama taqaddam at-tanbihu ala hadza fi al-bab alladhi qabla hadha, sebagaimana ini sudah disinggung dalam bab yang sebelumnya. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimahullah wa rahimakumullah, tadi telah disampaikan pertama ayat yang terdapat di surat An-Nisa ke-61 itu merupakan dalil yang menjelaskan bahwa siapa saja yang enggan berhukum kepada kitab dan sunnah maka dia termasuk ke dalam golongan munafikin. Kemudian dijelaskan berikutnya bahwa yang paling nampak menentang, menolak dan enggan berhukum kepada kitab dan sunnah itu justru orang-orang yang mengklaim, mengaku memiliki apa? Ilmu. Jadi bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang awam. Orang-orang awam cenderung mudah diajak kembali berhukum kepada kitab dan sunnah. Malah yang mengaku memiliki ilmu yang sulit, di mana mereka cenderung taklid, cenderung bersandar kepada pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat yang justru bertentangan dengan Quran dan sunnah. Qala fatadabbar hadhil ayat wa ma ba'daha yatabayyanu laka ma waqa'a fihi ghalibun minal i'rad 'anil haqq wa tarkil 'amal bihi fi aktsaril waqa'i wallahu almusta'an. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan tadabbar hadhil ayat. Coba renungkan, perhatikan ayat-ayat ini dan yang setelahnya. Ayat yang ke-62, yatabayyanu laka, akan menjadi jelas bagimu, ma waqa'a fihi ghalibun nas, apa yang pada umumnya manusia terjerumus ke dalamnya, minal i'rad, yaitu berupa penentangan terhadap kebenaran dan meninggalkan beramal dengannya dalam banyak hal. Wallahul musta'an. Ayat ini dari mulai ayat 60 sampai 62 dari surat An-Nisa hendaknya menjadi pelajaran buat kita agar jangan sampai mengikuti langkah-langkah munafikin, langkah-langkah orang yang menampakkan penentangan, menolak berhukum kepada kitab dan sunnah. Kemudian wa qauluhu Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab At-Tauhid mengatakan wa qauluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-11, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian merusak di muka bumi, qalu, maka mereka akan menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berupaya menciptakan kebaikan. Ayat ini ditujukan lagi-lagi kepada kaum munafikin, yang salah satu ciri khas mereka adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Setelah sebelumnya di surat An-Nisa yang tadi kita baca bahwa sifat mereka adalah enggan, menolak, menentang berhukum kepada kitab dan sunnah. Kali ini di ayat ini, ayat 11 dari surat Al-Baqarah, Allah sebutkan bahwa sifat atau ciri khas munafikin yang lainnya adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, maka jawaban mereka, sesungguhnya kami berupaya melakukan perbaikan. Qala qauluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qala Abul Aliyah fil ayah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Imam Abul Aliyah sehubungan dengan ayat ini beliau mengatakan, yakni la ta'saw fil ard. Maksud dari firman Allah la tufsidu fil ard, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, adalah janganlah kalian melakukan kemaksiatan di muka bumi. Jadi salah satu bentuk kerusakan di muka bumi adalah kemaksiatan. Ya. Orang yang melakukan kemaksiatan berarti melakukan kerusakan. Li'anna man asallaha fil ard aw amara bi ma'siyatillah faqad afsada fil ard. Karena kata Abul Aliyah, siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi atau menyuruh orang lain untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, sungguh dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena salahal ardh was sama innama huwa bi ta'atillahi wa rasulihi, sebab salahal ardh was sama, baiknya langit dan bumi itu semata-mata dengan adanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasulnya. Jadi bumi itu akan menjadi baik keadaannya, langit juga akan menjadi baik keadaannya ketika ada ketaatan yang dikerjakan, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasulnya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ketika ada hal-hal yang aneh di bumi, hal-hal yang aneh di langit, mungkin saja itu ada kemaksiatan yang dilakukan. Nah, karena pada dasarnya langit bumi akan menjadi baik kalau ada ketaatan yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa qad akhbara Allah taala an ikhwati Yusuf alaihi salam. Allah taala telah mengabarkan tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya di Quran Yusuf, surat Yusuf ayat 70 sampai 72. Ayat ini menjadi dalil bahwa kemaksiatan itu disebut kerusakan di muka bumi. Qala thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'iru annakum atau innakum lasariqun. Kemudian berteriaklah seorang yang meneriakan, sesungguhnya kalian pencuri. Qalu, maka mereka, saudara-saudaranya Yusuf alaihi salam, menjawab, wa aqbalu alaihim, sambil menghadapkan diri mereka kepada si penyeru tadi. Madza tafqidun, kehilangan apa memangnya kalian? Qalu nafqidu sawa'al maliki, kami kehilangan piala milik raja. Walaman ja'a bihi hamlu ba'irin wa ana bihi za'im, siapa yang mendapatkannya, siapa yang menemukannya, maka dia akan mendapatkan bahan makanan seberat unta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang akan menjaminnya. Qalu, maka berkata saudara-saudara Yusuf, tallah, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard, Kalian sudah tahu bahwa kami datang bukan untuk merusak di muka bumi. Wa ma kunna sariqin, dan kami bukanlah para pencuri. Pencurian adalah satu bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mencuri, mencuri apa saja, berarti dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Di ayat ini dalam surat Yusuf, perbuatan mencuri disebut merusak di muka bumi. Qalu tallah, kata saudara-saudara Yusuf, demi Allah, kalian sudah tahu kami bukanlah atau tidaklah datang untuk merusak di muka bumi, dan kami bukanlah para pencuri. Qala fadallatil ayatu ala anna kulla ma'siyatin fasadun fil ardh. Maka ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa setiap kemaksiatan yang dilakukan itu berarti kerusakan di muka bumi. Semakin banyak maksiat yang dikerjakan, berarti bumi itu semakin rusak. Ya. Bumi semakin rusak. Bisa kita bayangkan. Nah. Qala wa munasab wa munasabatul ayat litarjamah. Hubungan ayat ini dengan bab yang dibahas, annat tahakkuma ila ghairillahi wa rasulihi min a'malil munafiqin wa huwa minal fasadi fil ardh. Berhukum kepada selain Allah dan kepada selain Rasulnya itu termasuk perbuatan kaum munafik, dan itu masuk dalam bagian kerusakan di muka bumi. Karena berhukum kepada selain Allah, berhukum kepada selain Rasul, itu kategori maksiat. Dan setiap kemaksiatan, bahkan itu maksiatnya besar, setiap kemaksiatan itu disebut kerusakan di muka bumi. Ya. Nah. Qala wa fil ayati. Kemudian di ayat ini, di ayat yang tadi kita bahas, Al-Baqarah ayat 11, at-tanbihu ala adamil ightirar bi aqwali ahli al-ahwa wa in zakhrafuha bid-da'wa. Ada peringatan agar jangan sampai tertipu dengan kata-kata ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, walaupun mereka menghiasi kata-katanya dengan dakwa, dengan klaim. Coba perhatikan lagi ayat tadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu apa, innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, jawaban mereka apa? Sesungguhnya kami hanyalah menginginkan atau mengupayakan untuk menciptakan apa? Perbaikan. Ini kata-kata ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Jangan tertipu, walaupun dihiasi dengan klaim. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya yang kami inginkan hanyalah perbaikan. Ini kan hiasan dalam kata-kata, dan ini beracun. Kata-kata yang penuh hiasan seolah-olah iya, itu bisa banyak yang tertipu dengannya. Oleh karenanya, ahlul ahwa tetaplah ahlul ahwa, munafikin tetaplah munafikin, orang-orang yang merusak di muka bumi tetaplah orang-orang yang merusak di muka bumi, walaupun kata-katanya penuh dengan keindahan, walaupun kalimat-kalimatnya itu dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang bisa menipu. Ya, maka jangan sekali-kali tertipu. Nah, berapa banyak orang yang kata-katanya manis, tetapi yang diinginkan darinya kerusakan, kebatilan. Nah, sebagaimana dulu perkataan Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf, hendaknya engkau tetap mengikuti jejak salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia mengusirmu, walaupun manusia mengucilkanmu, walaupun kamu dianggap eksklusif, walaupun kamu dianggap asing, walaupun kamu dianggap membawa ajaran yang aneh. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, jauhi olehmu pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun pendapat-pendapat itu penuh dengan hiasan, memikat, menarik. Ya. Nah. Nah, jadi faedah pertama yang bisa kita ambil dari ayat 11 dari surat Al-Baqarah tadi adalah isinya peringatan agar tidak tertipu dengan kata-kata ahlul ahwa, walaupun mereka menghiasinya dengan klaim, dengan pengakuan. Ya. Wa fiha, kemudian faedah kedua, at-tahdhiru minal igtirar birra'yi malam yakum ala sihatihi dalilun min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada peringatan minal igtirar birra'yi, dari tertipu dengan pendapat, dengan logika, selama logika itu tidak dibangun berdasarkan dalil yang sahih, baik dari kitabullah maupun dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah logika itu biasanya jauh dari dalil kitab dan sunnah. Orang-orang yang cenderung mengikuti logikanya itu biasanya meninggalkan dalil, dalil Quran maupun dalil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya para salaf dahulu mereka mewanti-wanti dari ahlur ra'yi, orang-orang yang mengikuti logika, ya, logika berpikir, mengikuti akal. Bahkan Imam Syafi'i atau yang lainnya mengatakan, mangqala fil Qur'an birra'i tazandak, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu, dengan logika, maka pasti dia menjadi seorang zindik, seorang yang menyimpang, sesat. Ada orang yang memang kata-katanya logika murni, ada juga yang logika tapi dibumbui oleh dalil Quran ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menafsirkan ayat, menafsirkan hadis dengan apa? Logika. Ya. Mangqala fil Quran birra'yi tazanda, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan logika, maka dia pasti sesat, seorang zindik. Fama aktsaru man yusaddiqu bil kadhibi wa yukadhibu bis sidqi ijaa'ah, betapa banyak orang yang membenarkan kedustaan dan mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang. Wa hadza minal fasad fil ardi, Ini juga bagian dari kerusakan di muka bumi. Wa yatarattab 'alaihi minal fasad umurun katsiratun. Bahkan kerusakan-kerusakan itu bisa melahirkan banyak hal. Tukhriju sahibuha 'anil haqq, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari kebenaran. Wa tudkhiluhu fil batil, dan memasukkannya ke dalam kebatilan. Nas'alullaha al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afat ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah ampunan, keselamatan selama-lamanya di dunia, dalam urusan dunia dan agama, serta urusan akhirat. Nah, qala fatadabbar tajidu dzalika fi halil akthar. Maka renungkanlah, karena kamu akan dapati itu semua menimpa kebanyakan orang. Ketika dinasehati, ketika dilarang untuk melakukan kerusakan, malah mengaku sedang mengupayakan apa? Perbaikan. Ini ayat harus kita renungkan dengan baik. Kita tadabburi dengan baik agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang ketika dilarang melakukan kerusakan malah mengaku mengupayakan apa? Perbaikan. Karena ini banyak sudah, ya, yang terjerumus ke dalamnya. Illa man asamahullah, kecuali yang Allah jaga. Wa manna 'alaihi biquwwati da'il iman, dan orang yang Allah anugerahkan kepadanya kekuatan iman. Wa a'tahu aklan kamilan inda wurudis syahawat, dan orang yang Allah berikan kepadanya akal sempurna ketika ada syahwat. Wa basaran nafidan inda wurudis syubuhat, dan orang yang diberi kemampuan ilmu ketika datang syubhat. Wadzalika fadlullah yutihi may yasha, dan itu semata-mata hanya karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi tidak semua orang dijaga oleh Allah. Enggak semua orang diberi kekuatan iman. Tidak semua orang diberi akal sempurna, diberi ilmu yang kuat. Semuanya kembali kepada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita tentunya waspada, berhati-hati, agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, baik dengan cara menolak berhukum kepada Quran dan Sunnah, atau dengan cara melakukan kemaksiatan. Ya, jangan sampai kita jatuh ke dalamnya, karena sangat sedikit orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallah dzul fadlil 'adzim, dan Allah subhanahu wa ta'ala pemilik karunia yang agung. Qala wa qauluhu, kemudian Syekh Muhammad mengutip ayat yang lain, ayat ke-56 dari surat Al-A'raf. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kalian kepadanya dengan penuh rasa takut dan harapan akan pahalanya. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan, qauluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha qala Abu Bakar bin Ayyash til ayah inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wahum fi fasadin. Kata Abu Bakar bin Ayyash atau bin Ayyash, sehubungan dengan ayat ini, inna allaha, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi dalam keadaan mereka di atas kerusakan. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah perbaiki mereka keadaannya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu wujud di mana Allah memperbaiki apa? Bumi. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa min al-mufsidin fil ardh. Maka barang siapa yang mengajak, lihat di sini, barang siapa yang mengajak, barang siapa yang menyeru untuk menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk ke dalam golongan perusak di muka bumi. Jadi yang menentang sunnah, yang menolak untuk mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah perusak di muka bumi. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dengan apa Allah memperbaikinya? Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang menentang sunnah berarti merusak di muka bumi, masuk dalam golongan mufsiduna fil ard. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala aktsarul mufassirin, mayoritas ahli tafsir menyatakan, la tufsidu fiha bil ma'asi, jangan kalian merusak di muka bumi bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Waddu'ai ila ghairi ta'atillah, dan ajakan untuk tidak taat kepada Allah. Ba'da islahillahi laha biba'thir rusul, setelah Allah perbaiki bumi itu dengan mengutus para rasul. Wa bayani syariah, dan menjelaskan syariat. Wa du'a ila ta'atillah, dan ajakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ibadata ghairillah wa da'wata ila ghairihi wa syirka bihi huwa a'zamu fasadin fil ard. Kemudian kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya ibadata ghairillah, beribadah kepada selain Allah, wa da'wata ila ghairihi, berdoa atau mengajak untuk taat kepada selain Allah, wa syirka, dan melakukan kesyirikan kepadanya, huwa a'zamu fasadin fil ard, adalah merupakan bentuk kerusakan yang paling besar di muka bumi. Bal fasadul ardi fil haqiqati innama huwa bisyirki bihi wa mukhalafati amrihi. Bahkan kata Ibnu Qayyim, rusaknya bumi yang sesungguhnya itu disebabkan oleh karena kesyirikan. Wa mukhalafati amrihi, dan penyelisihan terhadap perintah Rasul. Fasyirku wa da'watu ila ghairillah, wa iqamatu ma'budin ghairah wa muta'in muttabi'in ghairi rasulillah huwa a'zamu fasadin fil ardh. Maka kesimpulannya, kesyirikan, kemudian ajakan untuk taat kepada selain Allah, kemudian melakukan ibadah kepada selain Allah, taat dan mengikuti selain Rasulullah adalah merupakan kerusakan yang paling besar di muka bumi. Wala salaha laha wala li ahliha illa bi an yakuna Allah wahdahu wal ma'budul muta' wa da'watu lahu la li ghairihi wa ta'atu wal ittiba' li rasulihi laisa illa. Tidak ada perbaikan untuk bumi, tidak pula perbaikan untuk penduduk bumi kecuali menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala saja sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, ditaati, ya, mengajak untuk taat kepadanya, tidak taat kepada selainnya, dan taat serta ittiba kepada Rasul, bukan kepada yang lainnya. Wa ghairuhu innama tajibu ta'atuhu idza amara bi ta'atir rasul. Adapun selain Rasul hanyalah wajib ditaati ketika memerintahkan untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza amara bi ma'siyatihi wa khilafi syari'atihi fala sam'a lahu wa la ta'ah. Jika memerintah untuk bermaksiat kepadanya dan menyelisihi syariatnya, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar, tidak pula menaatinya. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah sangat bagus sekali dalam hal ini. Kemudian beliau mengatakan, وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَجَدَ كُلَّ صَلَاحٍ فِي الْأَرْضِ fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulihi. Siapa saja yang mentadaburi, mencermati kondisi alam semesta, wajada kulla salahin fil ard, tentu ia akan menemukan bahwa setiap kebaikan yang terjadi di muka bumi, maka itu disebabkan oleh karena mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya, dan taat kepada Rasulnya. Wa kullu syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalika fasababuhu mukhalafatu rasulihi wa da'watu ila ghairi lahi wa rasulihi. Sedangkan setiap kejelekan yang terjadi, setiap kejelekan, setiap keburukan yang terjadi di alam semesta, fitnah, bencana, kesulitan, berkuasanya musuh, dan selain itu, maka sebabnya adalah karena ada penyelisihan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ajakan untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di akhir, wa wajhu mutabaqati hadhihi al-ayah litarjamah. Wajhu mutabaqati hadhihi al-ayah litarjamah.